السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوه وأخواتنا في الله، أعزني الله وإياكم جميعا، kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Tarbiyatil Aulad fi Dau'il Kitabi was Sunnah karya Syekh Abdul Salam ibn Abdillah As-Sulaiman hafizahullah taala. Sebagaimana barakallahu fikum, kita telah ketahui di awal-awal dari kitab ini dan apa-apa yang telah kita baca darinya, bahwasannya sangat penting perhatian kita kepada pendidikan anak-anak kita. Dan di dalam mendidiknya, barakallahu fikum, agama ini telah menjelaskan tentang tahapan demi tahapan di dalam pendidikan anak-anak kita. Mulai barakallahu fikum mengamalkan apa yang dibimbingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan berumah tangga, mulai dari mengawalinya, kemudian perkara-perkara yang terkait dengan lahirnya anak bagi pasangan yang berumah tangga ini, apa yang mesti mereka lakukan. Mulai dari barakallahu fikum mensikapinya, menyambut kedatangan kelahirannya dengan gembira, dengan senang hati. Kemudian barakallahu fikum memperhatikan sunah-sunah yang terkait dengannya, memberikan nama yang baik, memberikan kunyah yang baik, dan kemudian barakallahu fikum mengakikahinya, nasikahinya, dan juga sebelum itu mentahniknya. Perlu barakallahu fikum saya tekankan lagi terkait tahnik adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya melakukan sunnahnya. Adapun apa yang dilakukan para sahabat mencari barakah dari tahniknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang dikunyah di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan di mulut bayi, bukan sekedar tahnik tapi juga ada mencari barakah padanya. Namun ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita mentahnik anak-anak kita, yakni jangan memberatkan diri dengan harus ustadz yang mentahnik. Sebagaimana para sahabat membawa anak-anak mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya usai mintekankan, adapun mencari barokah dari air liurnya seseorang, dari keringatnya seseorang, dari apa yang menjadi bagian tubuh dari seseorang tersebut, rambutnya dan lain sebagainya. Ini khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak diambil dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga cukup bapaknya yang mentahni. Kemudian barakallahu fikum, terakhir kita bahas membiasakan anak-anak kita, mengajari mereka dengan kalimat tauhid dan dengan membiasakan mereka dengan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan poin yang ke-14. Bagi yang pegang kitab halaman 32. Mulatafah wa muda'abah. Mulatafatuh wa muda'abat. Wa muda'abatuh. Muda'abatuh. Yakni ramah kepada anak dan bermain bersundau gurau dengannya. Artinya barakallahu fikum, seorang tidak perlu garang, sangar terhadap anaknya, sehingga anaknya takut. Bukan segan, tapi takut. Maka ini bisa dicairkan dengan keramahan orang tua kepada anaknya. Dan orang tua ini terkadang sendau gurau, main-main dengan anaknya. Berkata mu'alif hafizullah ta'ala, lasyak anna mulatafatat tifl wa mula'ibatuh laha atharun kabir fi nas'ati tifli an-nas'ata salimah. Tidak diragukan bahwasanya ramah kepada anak dan bermain dengannya memiliki pengaruh yang besar di dalam perkembangan anak dengan perkembangan pertumbuhan yang sehat. Li'anna la juz'un la yatajazza' min hayatih. Karena permainan itu bagian yang tidak terpisah dari kehidupan anak. Jadi kalau anak itu main-main, suka bermain, memang itu bagian dari kehidupannya. Tidak bisa anak itu tidak boleh bermain sama sekali. Maka biarkan mereka bermain di waktu bermain. Dan memang mayoritas waktu hidup dari anak-anak adalah bermain. Maka barakallahu fikum, perhatikan yang seperti ini. Mu'alif katakan fala tastahin bila bil atfal fatusadim fitrahum wa ma jubilu alaih. Maka jangan meremehkan, menganggap ringan dengan permainannya anak-anak. Maka yang seperti ini akan bisa menghancurkan fitrah mereka dan menghancurkan apa yang Allah ciptakan mereka dengan sifat-sifatnya. Balsarikil atfal filabihim wadaibhum walatifhum hatta yuhibbu wa ya'nisu bik. Bahkan bergabunglah engkau dengan anak-anak tersebut di dalam permainan mereka. Bersendau gurulah engkau dengan mereka. Dan ramahlah engkau dengan mereka, terhadap mereka, hingga mereka suka kepadamu, cinta, senang sama kamu. Dan mereka menjadi jinak, mudah untuk kamu arahkan dan kamu atur. Wa yasma'u li mushik wa tawjihik, dan dia akan mudah mendengar nasihat-nasihatmu, arahan-arahanmu. Allah jalla wa ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah yang maha mulia lagi maha tinggi berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, fa bima rahmatin minallah lintalahum, maka dengan sebab rahmatnya Allah kepadamu wahai Muhammad, kamu bisa lemah lembut kepada mereka, para sahabat, lemah lembut kepada para sahabat dari berbagai lapisan para sahabat, yang tuanya, yang sebaya dengan beliau, yang lebih muda dari beliau, bahkan anak-anak di kalangan sahabat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi langfattu min haulik. Kalau engkau wahai Muhammad, andai saja engkau wahai Muhammad orang yang kasar, keras hati, mereka akan lari menjauh dari sekitarnya. Maka sungguhnya keramahan, kelemah lembutan kepada sesama itu menjadikan orang suka, menjadikan orang akan mendekat, menjadikan orang akan akrab dengan dia, sehingga dia mudah sekali untuk memberikan nasihat, arahan, bimbingan, dan akan diterima nasihat dan bimbingan itu dengan senang hati. Bukan menerima karena takut sangarnya, bukan tunduk karena takut terkena kejahatannya, tapi dia tunduk atau menerima dengan lapang dada karena sudah ada perasaan suka, sayang kepada orang yang ramah kepadanya. Barakallahu fikum. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam khairun nas li ahli. Bahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada putri-putrinya. Kama qala, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim di dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala di dalam silsilah as-sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian terhadap keluarga kalian. Dan kebaikan ini secara umum, baik dalam bergaul, baik di dalam bertutur kata, baik dalam memberikan nasihat, baik dalam menegur, baik dalam mengingkari kesalahan-kesalahan yang muncul nampak pada mereka. Wa anna khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik dari kalangan kalian terhadap keluargaku. Kemudian barakallahu fikum, wa kana sallallahu alaihi wasallam yulatiful atfal yudaibuhum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ramah kepada anak-anak. Beliau ikut bersendagura, bermain dengan mereka. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qaal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadlu'u lisanah lil Husain ibn Ali fayara sabi hamrata lisanih fayahisu ilaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ini mengeluarkan lidahnya melucu di hadapan Husain ibn Ali, hingga Husain melihat lidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar tadi, dikeluarkan oleh beliau, melihat merah lisan beliau. Dan Husain ketika itu masih anak-anak kecil, senang riang dengan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muda apa? Tapi jangan inilah dilakukan pada orang yang sebaya. Ini namanya istihza. Bukan menghibur. Kalau sama anak-anak lain, sambil kita yakni barakallahu fikum menimang-nimang mereka, bahasa Jawanya ngudang mereka, sambil melucu enggak apa-apa dengan mimik yang lucu. Anaknya tertawa senang, masya Allah. Sehingga anak ini terbiasa menyaksikan, melihat wajah ramah abinya, sehingga dia yakin bahwasanya abinya sayang sekali padanya, senang membuatnya gembira dan suka. Maka sekali nampak kemarahan abinya, dia tidak akan memahami kemarahan abinya tadi sebagai kebencian orang tuanya. Ini perlu diperhatikan. Jangan sampai anak-anak kita punya penilaian api galak. Yang ada di benaknya, api kadang memarahi saya, tapi memang sih karena saya salah dan nakal. Kalau tidak saya nakal, saya salah, api tidak pernah marah. Api paling baik kepada saya. Kalau sudah muncul seperti ini, masya Allah, dia paham kenapa apinya marah. Pasti ada yang salah pada dirinya. Dia dengan serta merta mendekat, minta maaf, dan meminta nasihat. Barakallahu fikum. Adapun barakallahu fikum, riwayat dari Umar yang diriwayatkan Abu Ya'la, hadis yang dhaifun jiddan, kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, maka kita lewati. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuda'ibu akha Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala. Dan Nabi SAW menghibur saudara Anas bin Malik, dan beliau berkata, dan ini berulang dari apa yang kita baca, ya Aba Umair, mafa'ala Nughair, wahai Abu Umair, bagaimana kabar burungmu si Nughair? Ketika melihat Nabi SAW melihat Abu Umair sedih, burung kecil kesayangannya mati. Dan ini barakallahu fikum, tidak mengapa seorang memelihara burung atau binatang piaraan yang di kandang, asal diperhatikan makan dan minumnya, dan termasuk kesenangannya. Nabi SAW ketika melihat murung, beliau dekati, bagaimana kabar si Nughair? Dan anak ini terhibur, ternyata yang punya perhatian kepada Nughair, burung kesayangannya, juga Nabi SAW, orang yang paling mulia di kalangan mereka. Sehingga senang, yang kehilangan Nughair bukan aku saja. Kemudian dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbaur bersama para sahabat di dalam sebuah permainan, dalam sebuah pertandingan. Wa marra sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala nafarin min aslam ay min bani aslam. Nabi SAW melewati beberapa orang dari Bani Aslam. Yantadilun, yang mereka sedang bermain panah-panahan. Maka Nabi SAW berkata, urmu Bani Ismail, fa inna abakum kana ramia, lontarkan panahlah kalian wahai Bani Ismail, maka sungguhnya bapak-bapak kalian adalah para pemanah. Urmu wa ana ma'a Bani Fulan, ayo panah, dan aku bergabung pada kelompoknya Bani Fulan, menjadi lawannya. Fa amsaka ahadul fariqaini an ramy, maka salah satu kelompok dari kelompok yang saling bermain panah-panahan tadi menahan diri untuk memanah. Maka Nabi SAW menegur, malakum la tarmun, kenapa kamu tidak memanah? Maka mereka menjawab, kaifa narmi wa anta ma'ahum, gimana kami memanah mereka sedang anda ada di kelompok mereka? Takut mengenai Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, urmu wa ana ma'akum kulukum, ayo saling memanah, aku ini bersama kalian semua. Sedang menjadi lawan tadi cuma di dalam permainan belaka. Istilahnya barakallahu fikum, kalau sekarang futsal ya, ustadznya jadi lawannya. Nah, barakallahu fikum, ustadznya bawa bola, minggir semua, termasuk kipernya. Bagaimana kami menyerang sedang ustadz di sana, katanya kipernya lagi ustadznya. Nah, sudah sampai depan gawang, ustadz ditendangnya ke arah samping kiri gawangnya, takut kena ustadznya. Barakallahu fikum, bergabung Rasulullah SAW di dalam sebuah permainan pertandingan. Barakallahu fikum, sehingga akrab para sahabat kepada beliau, cinta kepada beliau, sehingga arah-arahannya didengar dengan seksama, bimbingan-bimbingannya diterima dengan lapang dada. Demikian Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Dan hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Dan lafaz yang dinukil penulis di sini bukan lafaz yang ada di Sahih Bukhari, tapi lafaz di riwayat-riwayat yang lainnya. Kemudian barakallahu fikum, ada pun hadis berikutnya dari Abdullah bin Al-Haris kita lewati. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini juga ditaifkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, wakanat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tal'ab ma'al banat, adalah ummul mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika awal-awal pernikahannya masih di usia anak-anak, senang bermain dengan anak-anak perempuan yang lainnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusarribu hunna ilaiha litalab ma'ahunna. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni yusarribu hunna yariduhunna ay yursiluhunna, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, mengirim kepada Aisyah, mengundang anak-anak perempuan kecil agar supaya bermain bersama, yakni Aisyah dengan mereka. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian kepada kebutuhannya anak. Anak itu di usia bermain, permainan bagian yang tidak terpisah dari hari-hari kehidupannya. Seorang yang melarang anak-anak bermain di waktu dia bermain, di waktu dia senggang, itu seperti seorang yang mengharamkan hari raya atas orang, yakni orang yang sedang pengen hari raya, di hari rayanya tidak boleh. Anak-anak seperti itu. Maka kita melihat bersama, kalau kita ini pengajar, ketika jam istirahat, masya Allah, cerah wajah mereka, lesu di kelas, ngantuk gitu begitu. Waktunya istirahat, hilang kantuknya, berbinar wajahnya, langsung berlari berhamburan ke lapangan, melampiaskan apa yang dia inginkan. Maka beri porsi yang banyak untuk anak-anak. Memang mayoritas waktu hidupnya adalah bermain dengan teman-temannya. Kemudian barakallahu fikum, wa an tariqil la'ab tabuthu fil atfal al ahlaqul hasanatu kasidqi wal amanah wa ghairiha. Dan dari jalan permainan akan tumbuh, berkembang pada anak-anak akhlak yang baik seperti jujur, amanah, dan yang lainnya. Maka terkadang barakallahu fikum, sempatkan kita sebagai pengajar sekedar duduk mengawasi mereka bermain, kadang-kadang, tidak harus terus, kadang-kadang sesekali, atau bahkan ikut bermain sekalipun itu peta umpet, untuk mengajari kejujuran, fair play, main bersih, main jujur. Ketika ada di antara anak-anak yang melakukan kecurangan, ditanbih, taal, jangan curang, sudah ketahuan tadi. Kadang-kadang anak-anak karena semangat ingin menangnya, tidak mau kalah, dia ngotot walaupun salah. Ini kalau dibiarkan, besok ketika besar tetap ngotot juga walaupun sudah ketahuan salah. Ini per- pertumbuhan akhlak yang jelek yang dibiarkan di dalam permainan. Suka menang sendiri walaupun harus mendolimi temannya. Tadi kan sudah ketahuan. Atau kita kadang-kadang sembunyi dan mudah diketahui oleh yang jadi. Ustaz pulang, kenal ya. Akhirnya ustaznya jadi. Fair play jadi. Nah, ustaz harus menang terus, enggak boleh jadi. Nah, jadi dia. Atau rebutan bola, jadi kucingnya dia. Nah, dikecoh sana, kecoh sini. Nah, walaupun akhirnya karena sudah tua usianya, nyerah. Sudah tidak kuat lagi, kalah ustaz. Tidak apa-apa, anak-anak jadi senang, anak-anak jadi terbimbing di dalam permainan mereka. Perlu yang seperti ini, bukan sepele. Jangan takut dengan komentar ustaz ini masa kecil kurang bahagia. Sehingga bermain-main dengan santri-santri, santri-santri kecil lagi. Nah, perlu yang seperti ini. Maka di sini dikatakan wa yuhadziruhum minal akhlaqi dhamimah kal kadzib wal khiyanah wal ghas wal alfaz al badhi'ah wa nahwa dhalik. Dan mengingatkan mereka ketika di permainan tadi dari akhlak-akhlak yang tercela seperti dusta, dusta karena ingin menang, atau khianah, tidak fair, atau ghasy, curang, licik, atau ketika bermain mengeluarkan lafaz-lafaz yang kotor yang tidak pantas untuk diucapkan seorang santri. Bahkan orang awam sekalipun, anak-anak itu latah dengar dari apa yang dia lihat dan dengar, kemudian dia tiru. Dan yang semisal dengan itu, maka ketika kita ikut bermain, ada umpatan ketika kalah, yes, tidak boleh begitu. Atau ketika menang, tepuk tangan. Atau menirukan gerakan-gerakan selebrasinya para pemain-pemain bola yang tidak punya agama. Bagaimana? Nah, tidak tahu. Ada yang joget, nah, ya, habis mencetak gol. Tidak usah begitu. Atau kalau dia mendang bola tidak kena, muncul umpatan langsung ditambih. Tidak boleh begitu. Perlu yang seperti ini, perkara yang penting. Kemudian kita lanjutkan poin berikutnya, tadhirul bait min alatil lahwi wa tarbi. Mensterilkan, membersihkan rumah dari alat-alat yang melalaikan, yang sia-sia, baik namanya sarana hiburan, refreshing, atau torb, alat-alat musik. Kata muallif hafizullah ta'ala wa barakallahu fikum jami'an, minal umuril muhimmah wal mu'ina ala tarbiyatil abna tadhirul bait min alat al-lahwi wa tarbi. Termasuk perkara-perkara yang penting dan membantu atas pendidikan para anak, membersihkan rumah dari alat-alat lahwun yang sia-sia dan alat-alat musik. Wal wasail allati ta'rudul fisq wal fujur wal kadzib fayahsha min tanazzuli sayatin ala hadhil buyut. Dan membersihkan rumah dari sarana prasarana yang akan mendatangkan kefasikan dan kefajiran. Dan dusta. Maka hendaknya seorang itu takut akan datangnya setan, singgahnya setan, bahkan tinggalnya setan di rumah-rumah tersebut. Gara-gara ini semua. Wa fil hadis an Salim an abihi qal wa ada Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dikatakan diriwayatkan Imam Bukhari. Lafaz yang ada di Imam Bukhari wa ada Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Jibril. Susunannya terbalik. Tapi i'rabnya sama. Wa ada Jibrilun Nabiyya wa ada Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Jibril. Farasa alaihi ay ta'akhir. Jibril tidak kunjung datang, padahal sudah terjadi akan datang, yakni kesepakatan akan datang. Tapi kok lama enggak datang-datang. Fastadda dzalik ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyahu Jibril fasaka ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, maka Jibril alaihi salam menemuinya dan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mawajada, akan apa yang didapati oleh Jibril ini. Faqala Jibril inna lanadkhul baitan fihi surah wala kalb. Sungguhnya kami tidak akan masuk ke satu rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup dan anjing. Maka mu'alif bawa kepada mayoritas keadaan rumah-rumah sekarang. Fa kaifa bi buyutin kathir minal muslimin wa ma fiha minas suwar wal wasail allati tunqalu suwar al fatimah lir rijali wan nisa wal lahwi wat tarb. Bagaimana dengan rumah-rumah mayoritas kaum muslimin dan apa yang di dalam rumah-rumah tersebut, dari gambar-gambar di rumah itu penuh dengan gambar, mulai dari gambar keluarganya, keluarga besarnya, sampai gambar yang masuk ke kamar-kamar masing-masing anggota keluarga tersebut yang merupakan idola mereka, dari artis sampai atlet. Di rumah paling ke belakang, anak paling bungsu, di dalamnya ada gambarnya Madison. Di rumah anak perempuannya, nah, ini pakai yang saya kenal saja, tokoh lama yang sempat tenar. Di gambar anak perempuannya ada gambarnya Madonna. Di paling depan anak laki-lakinya gambarnya Maradona. Al-Muhim, seperti itu keadaannya. Dan ada sarana prasarana yang menyiarkan gambar-gambar yang menyebar fitnah, baik kepada laki-lakinya atau perempuannya, yang menyiarkan acara-acara yang sia-sia, mulai dari lawak, sinetron, drama dengan label religi, sinetron dakwah islami, sampai kepada acara musik dengan judul nada dan dakwah, atau berdakwah dengan musik atau yang lainnya. Seperti ini keadaan rumah, penuh gambar yang dipajang dan gambar yang hasil sialan, siaran dari suatu tempat live, konser ini, konser itu. Alaysa hadha mu'din bitanazuli sayatin wa ib'ad al-malaikah. Bukankah yang seperti ini seperti mempersilahkan setan-setan singgah dan menjauhkan rumah dari malaikah? Itu bilangin dari. Sekarang ini tidak perlu mendatangkan televisi, HP yang di tangan bisa pula menyiarkan semua ini. Laptop yang di kamar bisa pula yang seperti ini. Fantabihna, maka kita harus perhatian. Kemudian beliau mengembalikan kepada hadis Salim tadi dari bapaknya tadi. Fahada baitun nubuwah, ini rumah kenabian, rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yadkhulhu Jibril liwujudi surah wal kalam hatta amara sallallahu alaihi wasallam bil kalam fa akhraj wasurah fa qata'at wasaidah. Naam barakallahu fikum. Rumahnya Nabi, malaikat Jibril tidak masuk karena adanya gambar yang beliau tidak ketahui, tidak perhatikan. Adanya anjing yang masuk secara sembunyi-sembunyi hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk anjing tersebut dikeluarkan. Dan gambar yang ternyata ada di tirai atau di selimut bantal dipotong. Adapun kisah tentang dikeluarkannya anjing ini dari rumah beliau bisa dilihat di Sahih Muslim, hadis Maimunah. Adapun masalah selimut bantal atau apa yang dihamparkan sebagai karpet yang bergambar kemudian dipotong, yang bisa dilihat apa yang datang di dalam Sahih Bukhari, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Al-muhim wal malaikah tadkhulu ma'ahumul barakah wasakinah wa tumaninah. Para malaikat itu masuk rumah, bersama mereka barakah, bersama mereka ketenangan, bersama mereka tumakninah, ketentraman. Barakallahu fikum. Wasyayatin yadkhulu ma'ahumul qalq wattirabu wal amrad an-nafsiyah. Sedangkan setan-setan itu masuk dan bersama mereka para setan ini kegoncangan. Ini kegelisahan, kegoncangan dan penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit mental. Fala ajaba anara ashab hadil buyut yaskun min hadil amrat. Maka tidak heran kita ketika melihat para penghuni rumah-rumah yang kondisinya seperti ini, di sana ada alat-alat yang tadi menghalangi masuknya malaikat ke rumah-rumah mereka. Tak heran kalau penghuninya mengeluh, mengadu tentang berbagai penyakit-penyakit yang muncul di anggota keluarganya. Anak saya bandel, istri saya begini, bahkan sampai pembantu saya rusak semua yang ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Ini karena tidak datang keberkahan di rumahnya, tidak datang ketentraman dan ketenangan di dalamnya. Gara-gara yang masuk syaitan, yang ada kegelisahan, kesedihan, kegoncangan, dan juga berbagai penyakit-penyakit yang menyerang akhlak, adab, mentalitas penghuni rumah tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian selanjutnya poin yang ke-16, tahsinul bait bil Qur'an wal adkar wassalah fihi. Menjaga rumah. Kalau tadi membersihkan, jangan sampai ada yang selektif. Kalau ini menjaga rumah dengan bacaan Quran, dengan zikir-zikir pagi, petang, dan yang lainnya, dan dengan sholat di rumah tersebut, sholat sunnah tentunya bagi laki-laki. Kata mu'alif hafizullah ta'ala, minal umuril mu'inah ala tarbiyatil abna tahsinul bait bil Qur'an wal adkar wassalah fihi. Termasuk dari perkara-perkara yang akan membantu atas pendidikan anak, menjaga rumah, penjagaan rumah dengan dibaca Al-Quran, dimakmurkan dengan zikir dan sholat di rumah tersebut. Fa inna tilawatal Quran laha atharun adzim fi tahsinil bait minas sayatin wa dukhulil malaikah wa nuzuli rahmah wa sakinah wa sa'adati warahah ala ahlil bait wa kadzalika dzikrullah. Dan pembacaan Al-Qur'an, tilawah, itu memiliki pengaruh yang besar di dalam penjagaan rumah dari setan-setan, dan pengaruh yang besar dengan masuknya para malaikat, turunnya rahmah, ketenangan, kebahagiaan, lapang atas penghuni rumah. Demikian itu pula zikir yang menghiasi rumah tersebut. Wa minal adila ala dzalik, dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan yang seperti itu, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Dijelaskan para a'imah ahli hadis, di antara mereka memberikan penjelasan, jangan dijadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maknanya adalah tidak ditegakkan di dalam rumah tersebut sholat, tidak dibaca di rumah tersebut Al-Quran. Dan ini sekaligus dalil larangan sholat di kuburan dan larangan baca Al-Quran dan apa yang ada dari Al-Quran di kuburan. Barakallahu fikum. Jadi kalau rumah di sana tidak pernah dibaca Al-Quran, tidak pernah ditegakkan sholat-sholat sunnah atau sholat-sholat yang lainnya, yakni yang wajib oleh anak, istrinya. Dan ini ada rumah yang seperti ini bagi orang-orang yang ngaji, kalau pengajian di masjid, Sholatnya semua keluarga, laki perempuan, disuruh ke masjid. Kemudian tidak pernah sholat sunnah di rumahnya. Kemudian penuh alat-alat yang tadi lahun, mutarab. Bagaimana rumah ini keadaannya? Tentunya barakallahu fikum, jauh dari apa yang tersebut di atas tadi. Rahmah, kasih sayang, ketenangan, ketentraman, kelapangan, dan yang lainnya dari apa-apa yang menyenangkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna syaitan yafirru wa fil lafzi li muslim yanfiru, dan sungguhnya syaitan lari menjauh minal bait allati tuqra'u fihi suratul baqarah, lari menjauh dari rumah yang dibaca di rumah tersebut surat Al-Baqarah. Hadis dikeluarkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian apa yang dilakukan penghuni rumah ketika masuk rumahnya? Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza dakhala rajulu baitah fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan lamabita lahum lamabita lakum wala asha'a. Jikalau seseorang masuk rumahnya dan dia menyebut nama Allah, menyebut Allah ketika masuk dan ketika makan, ketika masuk rumah dan ketika dia hendak makan makanan, maka syaitan mengatakan kepada teman-temannya, tidak ada tempat menginap untuk kalian di rumah ini, tidak ada pula makan malam. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi, dan kalau seorang masuk rumahnya dan dia tidak menyebut Allah ketika masuk rumah tersebut, maka setan katakan adraktumul mabit, kamu dapati tempat menginap di rumah ini, tidur bareng setan. Wa idza lam yadhkur, yakni lam yadhkurillah inda ta'amih, dan ketika dia tidak menyebut Allah ketika tidak makan, maka setan katakan kepada teman-temannya, adraktumul mabita wal asha, masya Allah dapat tempat penginapan beserta jamuannya. Nah, masya Allah, seperti tamu aku, kasih tempat menginap, kasih jamuan makan, bahkan makan bersama-sama setan. Nah, barakallahu fiik. Mengerikan. Maka kita kalau menyaksikan setan rame-rame di rumah kita dengan berbagai bentuk dan rupanya, kemudian makan jamaah, gimana kiranya? Alhamdulillah tidak lihat, tapi jaga keadaan rumah jadi tempat inapnya setan, hotelnya setan yang cari penginapan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan jadikan rumah-rumah kita seperti ini. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian kita lanjutkan tarbiyah min sini sabi'ah ila rabi'ah asrah. Pendidikan anak dari usia 7 hingga usia 14. Beliau mu'alif katakan, wa ba'da an yablughat tiful sinna sabi'ah wa hada sin ahsan wa akhsab fataratit tarbiyah. Setelah anak mencapai usia 7, dan ini aghlab, mayoritasnya anak itu ketika usia 7 itu na'am adalah mencapai usia yang paling bagus dan paling potensial dari fase-fase pendidikan dia, sampai banyak dari masayih yang menyebut huwasin adzahabi lita'allumi, ini usia emas untuk belajar. Wabikhasah al-hifad, terkhusus untuk hafalan Quran. Lihalwi kalbi minas sawail wal afkar alati yufakiru fiha al-murahikun. Ketika anak-anak ini hatinya masih kosong dari perkara-perkara yang menyibukkan dan pikiran-pikiran yang mana berpikir dengan pikiran-pikiran dan kesibukan-kesibukan tadi, al-murahikun, para remaja usia 15 mulai baligh, atau bisa disebut usia ABG. ABG itu keinginannya banyak, pikirannya banyak. Adapun bimbingan yang menunjukkan bahwasannya usia-usia yang tersebut ini usia emas untuk pendidikan, waqad harasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi sigari sahabah wa hum fi hadhihi marhalah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat semangat untuk mengajari anak-anak kecil dari kalangan sahabat, dan mereka di tahapan usia yang seperti ini. Fa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman, pada suatu hari aku berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan Nabi itu dekat dengan anak-anak dari kalangan sahabat. Sampai bukan cuma berjalan bersama, berboncengan di kendaraan beliau. Sambil beliau berkata, ya gulam, inni wa'allimuka kalimat, wahai anak, aku akan sampaikan kepadamu, ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jaga Allah, jaga syariat Allah, jaga ajarannya Allah. Nah, barakallahu fikum, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jaga Allah, engkau akan jumpai Allah ada di depanmu, melindungimu, memberikan taufiknya kepadamu, kepada jalan yang diridhoi dan disenanginya. Kemudian pelajaran berikutnya, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta sesuatu, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Dibimbing untuk benar-benar bersandar kepada Allah dan benar-benar memperhatikan hak-haknya Allah untuk dijaga dengan baik. Sementara dipalingkan oleh Nabi SAW ketergantungan kepada makhluk. Beliau ajarkan wa'lam annal ummah law istana'at ala ayanfa'u bisyai'in lam yanfa'uk illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, sungguhnya umat manusia ini semuanya, kalau mereka bersatu, berkumpul, bahu-membahu untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu yang mereka berikan, kamu tidak akan mendapatkan manfaat, atau mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan itu memang untukmu. Kalau tidak demikian, walaupun mereka bahu-membahu bergabung dan lain sebagainya, tidak memberikan manfaat apapun untukmu. Jangan bergantung kepada orang-orang di sekitarmu, mengharap fudhuli mereka, kelebihan mereka yang diberikan kepadamu, mengharap belas kasihan mereka yang dikasihkan kepadamu. Hakir, rendah kalau kita seperti itu. Minta ke Allah. Adapun manusia tidak bisa memberikan apapun kecuali yang Allah takdirkan, Allah berikan kepada kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa in istama'u ala ayadruk bi syai'in lam yadru illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaihi. Kalaupun mereka berkumpul, bersatu padu untuk mencelakakan kamu dengan suatu perkara yang membuatmu celaka, mereka tidak akan memberikan kemudaratan kepadamu, kecelakaan kepadamu, kecuali dengan suatu kecelakaan yang memang telah Allah tetapkan akan menimpamu. Kalau Allah tidak tetapkan kemudaratan itu padamu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk memudaratkan dirimu. Kenapa takut? Dan Nabi SAW menutup pelajarannya dengan rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Telah diangkat kolam dan telah kering lembaran yang mencatat apa yang akan menimpa hamba. Nah, barakallahu fikum, ajarkan anak untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar dengan sandaran yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau anak itu sering ditakut-takuti? Kalau kamu tidak begini nanti bagaimana? Kalau orang-orang mensikapi kamu begini bagaimana? Ajari mereka yang seperti ini supaya tegar menghadapi hidup. Karena dia merasa punya tempat perlindungan yang melindungi dia dari berbagai mara bahaya yang mengancamnya. Karena dia merasa punya tempat bersandar yang akan memberikan apa yang dia butuhkan dalam penyandarannya. Kata mu'alif, hadal hadis al-adim alladhi yaqulu anhu Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, hadal hadis yatadammanu wasaya azimah wa qawa'id kulliyah min ahami umuriddin. Hadis ini, kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau katakan hadis ini terkandung padanya wasiat-wasiat yang agung dan kaidah-kaidah yang menyeluruh di dalam perkara agama ini. Allamahu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa huwa ghulam lam yablugh hulum haitsu anahu lida qabla al-hijrah bi salati sinin. Nabi SAW ajarkan ini kepada Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika Abdullah Ibni Abbas anak kecil yang belum mencapai baligh, yakni ketika beliau dilahirkan sebelum hijrah, yakni kurang lebih 3 tahun. Kemudian contoh lain yang Nabi SAW mengajarkan ilmu yang sifatnya apa yang mudah dihafal, diingat di usia dini, usia anak-anak sebelum masuk usia remaja adalah waqad allama Nabi SAW al-Hasan doa al-kunut wa anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam qal allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa salam kalimat akuluhunna fi kunutil witr. Yani Nabi sallallahu alaihi wa salam mengajari Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma doa kunut. Dan dari Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, Rasulullah s.a.w. telah mengajari diriku dengan beberapa ucapan, perkataan yang aku ucapkan itu di doa kunut witir. Wa umruhu idzaka aqal min asar sinin. Dan umur beliau ketika itu masih kurang dari 10 tahun. Li'anna wulida sanah salasati minal hijrah. Karena beliau dilahirkan tahun ketiga dari tahun hijriyah. Barakallahu fikum, lihat di sini. Sejak kecil sudah diajari seperti ini. Kalau kita lihat fenomena yang ada, anak-anak usia seperti ini habis waktunya bermain. Belum diajari, masih ditunggu. Nanti besaran dikit, nanti kalau sudah besar, kan paham sendiri. Ini ucapan yang membuat orang banyak terlena. Padahal kita harus serius untuk benar-benar mencurahkan perhatian kita dan upaya kita, yakni terkait tarbiyah pendidikan usia emas ini. Kodok konsep pendidikan yang Islami lagi mumpuni untuk usia-usia yang seperti ini, sehingga ketika mengadakan rihlah talibil ilmi, dia dengan kementapan dan niat yang benar ketika menempuh tahapan-tahapan selanjutnya di dalam belajar. Kemudian terkait salat. Wa minal khutuwatil amaliyah allati ya'tani biha fi hadhil marhalah ma hatta alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam minal amri bisalah haitsu qala muru abna'akum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin wafarriku bainahum fil madajik. Termasuk langkah-langkah yang berwujud amalan yang diperhatikan dengannya di fase ini, yakni ketika anak-anak usia 7 hingga 14. Apa yang Rasulullah SAW berikan motivasi dari perintah untuk sholat ketika beliau perintahkan oleh kalian anak-anak kalian untuk menunaikan sholat, mengerjakan sholat, menegakkan sholat dalam keadaan mereka anak usia 7 tahun, dan pukul mereka untuk mengerjakan sholat dalam keadaan mereka anak 10 tahun. Kita lihat fase di bawah 14 dan 7, dan pisahkan mereka di antara mereka dari tempat tidurnya. Adapun uraian dari hadis ini sudah lewat kemarin. Fal wajib alal murabbi hayya murafi hadisin ibnahu bisalah wa yuraghiba fiha wa yubayyin fadailaha wa fawaidaha wa uqubata tarikiha, dan saya tambahkan wa ahkamiha. Maka wajib atas para pendidik untuk memerintah anak-anak di usia ini untuk sholat, dan motivasi mereka di dalam menunaikan sholat, dan menjelaskan kepada mereka tentang keutamaan-keutamaannya, faedah-faedahnya, dan hukuman bagi orang yang meninggalkannya, yakni sholat wajib. Sampaikan kepada mereka dan jelaskan pula hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Ini tambahan. Fa'idha turabba ala hubbi salah wa muraqabatillah nasa'at tahiran taqiyan salihan bi'idnillah. Kalau terbimbing anak-anak itu cinta, senang dengan sholat, merasa diawasi Allah, maka anak ini akan tumbuh berkembang dalam keadaan bersih, suci, takwa, saleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Li anna salata tanha anil fahsai wal munkar. Karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kalau dikerjakan dengan benar. Fa ihmaluha wa tasahul fiha diyya ay madhayya. Adapun melalaikannya, bermudah-mudah di dalam perkara menunaikan salat, menegakkan salat, ini padanya ada penyia-nyiaan dengan penyia-nyiaan yang benar-benar perbuatan sia-sia. Wala tarbiyata wala salaha ba'da ida'ati salah. Tidak ada pendidikan, tidak ada kebaikan setelah orang menyia-nyiakan salat. Apa yang akan diharapkan dari pendidikan seorang anak yang biasa menyia-nyiakan sholatnya, yang tidak baik di dalam sholatnya? Faedah apa yang akan didapat? Barakallahu fikum. Yang ketika sholat main-main dengan temannya, apa yang kita harapkan dari hasil pendidikan dari anak yang barakallahu fikum seperti itu? Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu untuk sholat, dan serius kamu, sungguh-sungguh kamu, telaten kamu, tekun kamu untuk membiasakan keluargamu dengan sholat yang baik dan benar. Utuh tahapan demi tahapan, fase demi fase, agar sholatnya baik. Karena kalau sholatnya tidak baik, itu penyia-nyiaan terhadap sholat, dan itu menjadi penghalang besar dari keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Banyak orang tua yang barakallahu fikum tidak memperhatikan baiknya sholat anaknya. Sudah diajak ke masjid, masuk masjid pakai kaki apa, doa atau tidak, sudah digandengnya. Ketika sholat dia main-main dengan keraannya, bercelote dengan temannya, dia diam saja. Kemudian dia mengharapkan hasil yang bagus dari tarbiyah anaknya. Mustahil. Kalaupun dia punya maklumat, pengetahuan tentang ilmu, ilmu yang tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, ta'limul Quran al-karimah, mengajari anak Al-Quran Al-Karim. Kata mu'alif hafizullah ta'ala wa barakallahu fikum, wa minal umuril muhimmah wal mu'imah fi tarbiyatil abna ta'limuhumul Quran Al-Karim. Termasuk dari perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang akan membantu di dalam pendidikan anak, pengajaran terhadap mereka Al-Quran Al-Karim. Fa'idha aradna al-khairiyah wa raf'ata li'abna'ina fi dunya wal-akhirah. Derajat anak-anak kita di dunia dan di akhiratnya, maka hendaknya kita semangat harus untuk mengajari mereka kitabullah, baik itu dari sisi bacaannya, baik itu dari sisi hafalannya, baik itu dari sisi pemahaman Qur'annya dan pengamalannya. Jangan hafalannya saja. Sebagian orang tua ketika menitipkan anaknya di ma'had, di pondok, yang selalu dipantau sudah sampai berapa hafalannya, lalai dari memantau bagaimana anak ini mengamalkan apa yang dia hafal. Kadang anak yang banyak hafalannya tapi amalannya jauh dari Quran yang dihafal. Yang ditanyakan barakallahu fikum hafalannya. Kalau hafalannya enggak naik-naik, protes dalam keadaan anaknya berakhlak dengan akhlak Quran. Jangan lihat materinya, jangan mengejar rankingnya. Apa bedanya dengan orang-orang yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum, yang dipantau materi pelajarannya, nilai pelajarannya? Kita memondokkan anak untuk menjadi anak-anak yang bukan sekedar pintar, yang sedar, bukan sekedar anak yang punya banyak maklumat pengetahuan tentang agama, tapi kita mengharap mereka barakallahu fikum menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Nah, Allah. Kemudian dalil tentang itu semua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memotivasi kita supaya semangat mengajari anak-anak kita, terkhusus diri kita terkait Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Akhraj al-Bukhari. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti belajar Al-Quran kemudian dia tahu tentang Quran dan mengajarkannya. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Quran yang dia baca, yang dia hafal, yang dia amalkan, dan dia jadikan petunjuk hidupnya. Allah tinggikan derajatnya di dunia dan akhiratnya, dan Allah rendahkan dengan sebab Al-Quran manusia yang lainnya, kaum yang lainnya. Nah, yakni yada'u bihi ay bi'irab anhu wa tarkil amal bimuktabahu, sebagaimana disebutkan Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Muslimnya. Maksud Allah letakkan, rendahkan kaum yang lainnya dengan sebab Al-Quran, yakni dengan sebab mereka berpaling dari mempelajari Al-Quran dan memperhatikannya. Mereka meninggalkan mengamalkan Al-Quran, yakni konsekuensi dari apa yang dibaca dan dihafal dari ayat-ayat tersebut. Allah hinakan. Barakallahu fikum. Sehingga kalau kita, hari-hari kita jauh dari Al-Quran, kita jarang membacanya, kita juga tidak menghafalnya, kita juga tidak mengkaji ilmu yang ada di dalamnya, jarang sekali atau bahkan tidak pernah sama sekali, takutlah kita dari menjadi orang-orang yang Allah rendahkan dengan sebab kitabullah yang tidak dipelajari, tidak diperhatikan, tidak dihafalkan. Barakallahu fikum. Dan tidak diamalkan. Kita takut. Kita ingin menjadi orang-orang yang Allah tinggikan kita dengan Al-Quran. Maka perhatikan, baca di hari-hari kita, kaji apa yang ada di dalamnya, dan amalkan dalam kehidupan nyata kita. Kemudian barakallahu fikum. Kita diberi contoh oleh muallif. Wa katsir minal ulama annabighin hafidul Qur'ana qabla al-bulugh. Dan kebanyakan, mayoritas dari para ulama yang terkemuka, mereka menghafal Al-Quran sebelum baligh. Faqad hafidhahu Syafi'i wa huwa ibnu sab'i sinin. Dan sungguh Al-Imam Syafi'i, nah, beliau menghafal Al-Quran dalam keadaan beliau masih anak yang berumur 7 tahun. 7 tahun sudah selesai hafalan Qur'annya. Bukan sekedar khatam membaca. Sebagian orang anaknya khatam membaca di usia 7 tahun Al-Qur'an, syukuran besar-besaran. Khatam 30 juz membacanya, sedang hafalannya kurang jauh dari juz 30. Sudah syukuran besar-besaran. Anak saya khatam Al-Quran. Khatam hafal, Pak? Tidak, khatam membaca. Kalau gitu sih banyak temannya. Yang jarang temannya 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan sekarang ini ada di beberapa tempat, anak usia 7 tahun sudah hafal, walaupun jarang, tapi ada. Seperti ini Allah mudahkan bagi orang-orang yang perhatian terhadap Al-Quran, baik itu terhadap dirinya dan terhadap keluarganya, juga anak-anaknya. Kemudian barakallahu fikum, wa hafizahu an-Nawawi wa huwa ibnu Asy Dan Imam Nawawi hafal Al-Quran dan beliau ketika itu berumur 10 tahun. Wa Ibnu Taimiyah qablil buluh. Ibnu Taimiyah hafal sebelum balighnya. Wa kadzalika samahatu Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala wa ghairuhum. Demikian pula ulama masa kini. Ulama yang sejalan dengan kita seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala juga hafal Quran sebelum baligh. Naam barakallahu fikum. Kemudian beliau katakan waqad harasa salafus salih ala hifdzil qur'ani al karim wa ta'allumihi wa ta'limihi li abna'ihim. Sungguh telah bersemangat dengan semangat yang sungguh-sungguh pendahulu kita yang saleh untuk menghafal Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka. An'ata Ibn Sa'id Ana Aba Abdirrahman As-Sulami qal. Dari Atha bin Sa'id bahwasanya Abu Abdirrahman As-Sulami berkata, akhadna al-Qur'an an qaumin ahbaruna annahum kanu idza ta'allamu asra ayatin lam yujawizuhun illa al-asr al-ukhra hatta ya'lamu ma fihinna. Na'am barakallahu fikum. Kami mengambil Al-Quran, belajar Quran dari kaum yang mengabarkan kepada kita tentang cara belajar mereka terhadap Quran. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ketika belajar Al-Quran 10 ayat, mereka tidak melampaui ayat-ayat tersebut, menambah ayat-ayat kepada 10 yang berikutnya atau yang lainnya, hingga mengetahui apa yang terkandung di dalam ayat-ayat yang dia pelajari tadi. Wa kunna nata'allamul Qur'an wal amala bihi. Dan kami sekarang ini membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Wa sayarisul Qur'ana ba'dana qaumun yasrabuna syurbal ma la yujawiz taraqiyahum. Dan akan mewarisi Quran ini setelah peninggalan kami nanti orang-orang yang menghirup Al-Quran seperti orang-orang yang menghirup air untuk diminum, yang tidak sampai kepada kerongkongannya. Akan ada kaum yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi Quran sebatas di mulutnya, tidak sampai kepada hatinya untuk dipahami dan diamalkannya. Wa iyadubillahi min dalik. Mereka hanya sekedar para pelantun Al-Quran, lihai membaca, kokoh hafalannya, tapi sama sekali tidak memahami kandungannya dan tidak tercermin dari dirinya pengamalan Al-Quran yang dia baca dengan baik dan hafal dengan baik. Maka hendaknya kita semua ingat para pendidik, para aba, para umahat akan peringatan ini, akan mewarisi Al-Quran ini, artinya mewarisi untuk membacanya, mempelajarinya, menghafalkannya. Tapi kaum yang dia menghafal Al-Quran seperti minum air yang tidak sampai kepada kerongkongannya, tidak sampai hatinya. Sudah lihai dia membaca, hafal dia, kuat hafalannya, khataman dia minggu. Nah, tapi tidak ada pengamalan darinya. Bahkan apa yang muncul dari amalannya menyelisihi apa yang diajarkan Al-Quran. Na'udzubillah tuma na'udzubillah min dalik. Dan telah terjadi apa yang beliau sebutkan di sini. Orang-orang yang hafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalkannya siang malam, lihe melantunkannya, kuat hafalannya, tapi amalannya bertentangan dengan Al-Quran dan Nabi yang membawa wahyu Al-Quran. Amalannya jauh dari sunnah Rasulullah SAW, bahkan amalannya bid'ah. Hafal Quran dia? Iya. Apa seorang yang menghafal Al-Quran pasti dia di atas kebenaran? Lihat ini, akan datang suatu kaum penghafal Al-Quran juga, tapi demikian adanya. Kemudian barakallahu fikum, fakana salaf yahrisun ala ta'alumil Quran wa fahmi wal amal bihi wa huwal asas. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran kama akhbarat bidzalik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan salafuna saleh sangat bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Kita lihat, bukan cuma mempelajarinya, menghafalkannya. Sehingga kenapa orang tua sibuk, kenapa hafalan anak-anak saya tidak naik-naik, tidak banyak-banyak? Cabut dari ma'had, cari ma'had yang sekiranya bisa menjadikan anak ini hafal. Ma'had favorit bawa, taruh di sana, juga tidak hafal lagi. Ternyata yang kurang favorit anaknya, bukan ma'adnya. Ternyata sebab anaknya kurang favorit, amalan-amalan dia sendiri yang jauh menjadi contoh bagi anak-anaknya untuk ihtimam, untuk sungguh-sungguh ijtihad, perhatian di dalam pelajaran. Ternyata banyak amal-amalannya yang menghalangi kesuksesan pendidikan anaknya. Kadang lupa diri. Anak saya kok tidak hafal-hafal. Ketika ditanya, lah kamu sehari-hari menghafalkan Quran? Tidak. Tidak pernah. Bagaimana anaknya akan rajin giat menghafal kalau dia tidak pernah melihat abah dan uminya menghafal Al-Quran? Kita mestinya sebagai orang tua nampakkan juga menghafal Al-Quran kita, sekalipun jauh dari kata untuk menjadi hafidil Quran. Ngaji saja, ketika ngaji juz 30 belum hafal. Bukan sepertiga Quran yang dihafal, tapi sepertiga juz 30. Bagaimana bisa hafid tapi tetap menghafal? Kadang-kadang anak kita mendengar dia yang membenarkannya. Nah, kita jazakumullah khair. Nah, apa hafalannya sampai di sini rahasia. Nah, barakallahu fikum. Tapi anak menyaksikan wabahnya jatuh bangun menghafal. Sampai anaknya kadang tersenyum. Di sini salah lagi, di sini salah lagi, yang dihafal ini lagi, api tidak tambah-tambah. Nah, barakallahu fikum. Tapi dia termotivasi, bapaknya semangat menghafal. Ini kadang-kadang tidak diperhatikan oleh ikhwah. Anaknya dituntut rajin menghafal, tidak boleh jelek hafalannya, tidak pernah, tidak boleh turun hafalannya, sedangkan hafalan dia selalu turun grafiknya dari separuh ke bawah. Tidak pernah di atas. Anaknya yang naik turun tapi pernah mencapai puncak, dimarahi. Ini orang tidak ngaca. Barakallahu fikum. Salafuna saleh, dirinya sendiri semangat mempelajari Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya. Bahkan di atas dasar ini mereka, na'am barakallahu fikum, mengamalkan, mempelajari dan lain sebagainya, sehingga Nabi SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Karena keseharian beliau adalah pengamalan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kabarkan khuluquhul Quran. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan Al-Quran sehingga ayat-ayat Al-Quran tadi menjadi amalan yang menghiasi akhlak kehidupan beliau. Kemudian kita banyak sebagai orang tua tidak hafal Al-Quran. Wa inna mimma yusajjiul aba alal khirs fi ta'limi abna'ihimul Quran maja'a fi dhalik minal fada'il allati akhbaru biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk perkara dari perkara-perkara yang memotivasi para bapak untuk semangat mengajari anak-anak mereka dengan Al-Quran adalah apa yang datang di dalam perkara tersebut dari keutamaan-keutamaan yang dikhabarkan, keutamaan-keutamaan tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalik, dan di antara keutamaan-keutamaan itu marwahu Sahl bin Mu'ad al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang diriwayatkan oleh sahabat Sahl bin Mu'ad al-Juhani, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara' al-Qur'an wa amila bihi ulbisa walidah tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsan min dau'i samsi fi buyuti dunya fama dhannukum billadhi amila bihadha. Barang siapa yang membaca Al-Quran, artinya punya hafalan Quran, dan mengamalkan Al-Quran, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya, walidah, mahkota di hari kiamat nanti. Jadi hari kiamat nanti ada para orang tua yang memakai mahkota, yang bertahta intan yang menyala. InsyaAllah akan ada penampakan seperti ini, sebagaimana yang dikabarkan Nabi SAW. Orang-orang yang memakai mahkota, siapa mereka? Yakni yang anak-anak mereka menghafal Quran, mempelajari Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Yang cahaya mahkota tadi lebih bagus daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah di dunia. Terangnya seperti ini bahkan lebih. Na'am barakallahu fikum. Maka apa persangkaan kalian dengan orang yang beramal dengannya? Nah, wa ila man fatahu raqibal hifd wa kabira sinnu wa asbaha al-Qur'an yatafallat minhu la yafutuka ajra hifdi abna'ik. Maka kepada orang-orang yang telah terlewat untuk menguasai Al-Quran dan telah menua umurnya dalam keadaan belum hafal Al-Quran, sehingga Al-Quran luput dari dirinya, dia tidak lagi mungkin menjadi hafid. Usia sudah paruh baya, hafalan tak kunjung melewati juz 30. Nah, maka kalau keadaan sudah seperti ini, jangan sampai terluput darimu pahala hafalan anak-anakmu. Fa'abna'uka amalun salih ba'daka idha salahu. Maka anak-anakmu adalah amalan saleh setelahmu. Kalau mereka saleh, mempelajari Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya, kamu menjadi raja, memakai mahkota. Barakallahu fikum. Sudah dia tidak hafal, anaknya tidak hafal, luput, seluput-luputnya. Kemudian barakallahu fikum, terpaksa harus cepat dan disingkat. Poin-poin selanjutnya dan bisa dimurojaah nanti dengan asatidah yang lainnya, dilengkapi lebih lengkap. Nah, yang ketiga, tarbiyatuhu ala ta'atillah wa ta'ati rasul wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mendidik anak untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penulis katakan, wa min aujabil wajibat alal walidain tarbiyatul abna ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dimi amrillah wa amri rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk dari kewajiban-kewajiban yang wajib sekali atas kedua orang tua mendidik anak-anaknya untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau katakan, wa yudzakiru bil ayat wal ahadits adalla ala ta'atillah wa ta'ati rasulih. Dan orang tua itu mengingatkan ketika mendidik anak untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengagungkan perintah Allah, mengagungkan perintah Rasul, orang tua ini mengingatkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan akan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti diantaranya firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti' illaha wa rasulahu فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka itu akan bersama nanti tinggalnya di surga dengan orang-orang yang Allah telah berikan kenikmatan atas mereka dari karangan para nabi, para siddiqin, afadilus sahabah, sahabat-sahabat yang utama, yang mulia, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Ketika ayat ini, orang-orang saleh adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Akan menjadi tetangga di jannah dengan orang-orang yang mulia ini. Kemudian buah dari mentaati Allah dan mentaati Rasulnya itu akan barakallahu fikum menjadikan seorang itu menyisakan hanya untuk Allah peribadatannya dan tidak melakukan kesyirikan, dan juga memunculkan kecintaan kepada Rasul, mentaatinya di dalam perintah-perintah Rasul, membenarkan kabar-kabarnya dan menjauhi apa yang beliau larang dan beliau tegur dengan keras, peringatkan dengan keras, dan tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dituntunkannya. Ini kalau anak terbimbing untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian juga anak diperingatkan, yuhadir minal maksiatillah wali rasul, dari kedurhakaan kepada Allah dan Rasul. Annaha sababun lidukhulin nar, karena kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya itu merupakan salah satu sebab manusia masuk di neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 66, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, hari ketika digoreng, dibolak-balik wajah-wajah mereka di neraka. Orang-orang ini dalam keadaan disiksa di neraka berkata, ya kulun, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Dia menyesal. Wahai andai saja ketika hidup aku taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Nah, maka ini menunjukkan penyebab yang menjadikan dia disiksa di neraka, ketidaktaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian barakallahu fikum, yang terpenting, waliyakun al-walidan qudwah salihah libni fimtisalihima li amrillah wa amri li rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kedua orang tua menjadi suri teladan yang baik, contoh yang baik di dalam penunaiannya. Mereka berdua, apa uminya, bapak dan ibunya ini, menjadi contoh yang baik karena mereka mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan menjadi orang yang memerintah tapi tidak pernah menjalankannya. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan, tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama wa wulatil amri, mendidik anak untuk menyintai para ulama dan menyintai pemerintah. Wulatul umur. Wa minal umuril muhimmah, dan termasuk perkara-perkara yang penting, allati yambaghi lil aba wal ummahat al inayata biha tarbiyatal abna ala mahabbatil ulama wa wulatil amri, termasuk dari perkara-perkara yang penting yang sepantasnya para orang tua, bapak maupun para ibu, perhatian dengannya, yakni pendidikan anak untuk menyintai ulama dan menyintai wulatul umur, wulatil amri, pemerintah. Li'annal ulama warasatul anbiya. Kenapa harus disayangi, dicintai? Karena ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya ulam yuwarisu dirhama wala dinara, innama warasul ilam, faman akhadahu akhada bihaddin wafirin min mirafihim. Dikarenakan para nabi tidak mewariskan keping-keping perak maupun keping-keping emas. Mereka para nabi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, dia telah mengambil bagian yang besar dari warisan mereka para nabi. Ini mengisyaratkan pada hadis Abi Darda yang dikeluarkan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kenapa harus membimbing anak untuk menyintai ulama? Wali annal ulama idza syukika fihim wa bi ilmihim. Karena kalau para ulama yang seperti ini diragukan, dibuat orang menjadi ragu-ragu, sukika, dibuat orang ragu-ragu terhadap mereka dan terhadap ilmu mereka, wa adam ikhtiramihim, dan tidak ada penghormatan kepada mereka, wa idhari akhtaihim indal abna, bahkan menampakkan kesalahan-kesalahan ulama di mata anak-anak ini, yusabibu khatran adiman alal ummah. Ini akan membahayakan dengan menjadi sebab bahaya yang besar atas umat ini. Li'annal ilma yutalaqa an tariqihim. Karena ilmu itu sesungguhnya diambil dari jalan mereka, para ulama warasatul anbiya. Kalau mereka sudah dijelek-jelekkan, dibuat umat mulai ragu kepada para ulama warasatul anbiya ini. Sedangkan ilmu diambil dari mereka, dari ulama kitab wa sunnah, tapi dijelekkan, ditakut-takuti, dibuat ragu umat ini dari mengambil ilmu dari mereka. Na'am barakallahu fikum. Wasyari'ah al-islamiyah tutalaqa antarikihim. Dan syariat islamiyah itu diambil dari jalan mereka. Umat ini tahu syariat yang mesti mereka berjalan di atas syariat juga dari penjelasan para ulama ini. Na'am barakallahu fikum. Fayakunu bidhalik qad hadama syari'at al-islamiyah. Maka kalau orang kerjanya menyebarkan aib-aibnya ulama, menjelek-jelekkan ulama, mengungkit-ungkit kesalahan orang-orang yang berilmu, bahkan termasuk perkara yang sudah ditaubati, maka ini menghancurkan syariat Islam. Lebih-lebih kalau sekedar karena sakit hati. Harus kita jaga kemuliaan para ulama kita, masyayikh kita, asadidah kibar kita. Hafidhuhumullahu ta'ala jami'ah. Wa kadhalika al-ibn indama yakbar sawfa yabhas amman yatalaqal ilma anhu walan ya'qud anil ulama li'annahu sukika fihim wa fi ilmihim. Karena itulah anak ketika menjadi besar dia akan membahas tentang orang-orang yang diambil ilmunya ini, komentar, mengkritik dan lain sebagainya, dan dia tidak akan mengambil dari ulama ilmu tersebut. Kenapa? Karena dia sudah dibuat ragu-ragu terhadap para ulama tadi dan keilmuan mereka. Hasilnya, warubama talaqa min ulama'id dalalah wa ashabil afkaril munharifah. Maka dia justru mengambil kepada ulama yang sesat. Bukan warasatul anbiya, bukan ulama kitab wa sunnah, dan akan mengambil ilmu dari orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Fakana hadal ibnu wasilatu hadmin lil mujtama. Maka anak ini justru tumbuh berkembang menjadi perantara yang menghancurkan masyarakat. Amawulatil amri, adapun pemerintah, fahumul ladina yusawisunal umur. Adapun pemerintah, kedudukan mereka yang tinggi, kepentingan umat terhadapnya yang sangat, karena mereka barakallahu fikum yusawisunal umur, mereka yang mempraktekkan dan memelihara, terjaga berjalannya aturan-aturan syariat di tengah-tengah masyarakat. Wa yuqimun asy-syari'ata, dan mereka yang akan menegakkan syariat ini untuk tegak. Wa yuhafidzun 'alal amni, dan akan menjaga keamanan. Watajtami'u alaihimul kalimah, dan akan bersatu karena pemimpin ini persatuan umat. Walidzalika qala ta'ala, karena itulah Allah Ta'ala perintahkan Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kalian kepada Allah dan taatilah Rasul dan pemerintah kalian, pemerintah muslimin. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Dan ulil amri itu dari kalangan ulama dan umara, ma'ruf dijelaskan para ulama ahli tafsir. Wayalil asifis sadid, dan sungguh sangat disesalkan, antaka fi majalis ba'dil muslimin al-ghibah wal-namimah lil ulama wal-umara. Sangat-sangat disesalkan terjadi di majelis-majelis sebagian kaum muslimin ghibah, namimah, perbuatan menggunjing, mengadu domba antara orang-orang yang berilmu dan umara, pemerintah. Wa idhar al-akhtai wa ibrazuha, dan menampakkan, membongkar kesalahan-kesalahan ulama dan umara ini. Walau nadhara ahaduhum ila uyubi nafsi wa akhta'aha lafatatil kathir mimma yakuluhu anhum. Kalau saja salah seorang dari mereka, orang yang gemar menggunjing kekurangannya ulama, menggunjing kekurangan dan mengungkit kesalahan umara ini, melihat celah-celah yang ada pada diri mereka, melihat kejelekan dirinya, maka akan terlepas mayoritas dari apa yang mereka ucapkan tentang kejelekan mereka. Dia akan sibuk mengoreksi diri untuk membenahi diri. Kebanyakan orang lalai mengoreksi orang lain, dan dia sok untuk memperbaiki orang lain, sementara dia terluput dari kejelekan dia yang ternyata lebih banyak dari orang lain tersebut. Nah, barakallahu fikum. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau menyatakan wa kafa bil mar'i itman ayu haditsa bi kulli ma sami. Cukup seorang dinyatakan berdosa ketika dia berbicara dengan apa yang dia dengar. Sekedar baca sekarang ini postingan di WA tentang si alim fulan, tentang pemerintah, pak ini dan pak itu, wali kota, bupati, sampai presidennya, sampai kepala RT dia, memang kejelekannya dilangsung kabarkan, ikut berkomentar, ikut menghujat, ikut mengkritik. Ini cukup dinyatakan sebagai dosa karena tidak menyeleksi dulu, melihat dulu, berpikir dulu. Bahkan orang langsung dihapus, kejelekan saya masih banyak. Dia sibuk mengkaji agama untuk memperbaiki dirinya. Kemudian barakallahu fikum, wa yalil asif anal abna yajlisuna fi misli hadihil majalis wa yatalakuna hadal kalam bil kabul. Sangat disesalkan, sangat disayangkan bahwasanya anak-anak mereka bermajelis di majelis yang semacam ini, majelis ghibah namimah, menyentuh kehormatan para ulama dan pemerintah. Anak-anak mendengar, Mereka mengambil pembicaraan-pembicaraan ini dan menerimanya dengan bentuk sikap menerima. Fayabiruna ala kurhil ulama wal umara. Maka dia pun tumbuh, berkembang, menjadi lebih dewasa dan lebih tua dalam keadaan, di atas keadaan benci sama ulama dan pemerintah. Mimma yusabibul fitan watabdi watafsik bighairi ilmin. Yakni ini merupakan penyebab tersebarnya fitnah, pembid'ahan, pemfasikan tanpa ilmu. Kalimat pembid'ahan, pemfasikan tanpa ilmu, karena dibolehkan seorang membid'ahkan atas dasar ilmu. Seorang menyatakan fulan fasik, fulan bejat, maka jauhinya di atas ilmu. Itu boleh. Bukan mutlak sama sekali. Maka di sini dikatakan watabdi watafsik bi khairi ilm. Adapun kalau dengan data ilmiah, dengan hujah qawiyah, sahihah, maka boleh seorang menyatakan dia mubtadi, dia ahlul fusaq, dengan barakallahu fikum ilmu. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan. Anak-anak mulai mendengar di majelis-majelis yang isinya cuma judulnya kajian Islam, tapi isinya caci maki kepada ulama dan pemerintah, ngeritiki program ini, kebijakan ini, kebijakan itu, seperti koran saja. Yang dibaca koran, bukan Quran. Pada tanggal ini, hari ini, pemerintah memberikan kebijakan ini dan ini, dan ini sangat begini, begini, begini, begini. Nah, anak-anak mendengarkan, orang-orang mendengarkan. Bahkan warubah makana hadal kalam ala diyungkal anhum aksaruhu kadzib wa buhtan bila hujjah wala dalil. Dan terkadang ucapan-ucapan tersebut yang ternukil dari mereka mayoritasnya dusta, mayoritasnya tuduhan palsu tanpa bukti. Yurawi juhwa da'ul Islam, bahkan yang menyebarkannya musuh-musuh Islam untuk mengadu domba kaum muslimin. Wa'da hadihil akidah safiyah, dan musuh-musuh akidah yang benar dari kalangan ahlul bid'ah dan ahlul dalalah. Adapun dalil-dalil terkait larangan untuk meruntuhkan kehormatan ulama wal umara adalah tersebut di bagian akhir topik penjiraan. Namun saya ambilkan beberapa fatwa yang tertulis di sini, tidak semuanya, terkait perkara tadi yang kita bicarakan, sikap terhadap kesalahan yang nampak pada ulatul umur. Kata, yakni fatwa dari Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau berkata, laisa min minhaji salafi at-tashhir bi uyubil wulah. Dengar baik-baik. Bukan termasuk bagian dari manhaj salaf menyiarkan, menyebarkan aib-aib pemerintah. Kalau ada kajian, kajian Islam salafi ahli sunnah wal jamaah, di sana isinya menghujat pemerintah, pastikan salafi gadungan. Karena Syekh bin Bas yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati beliau. Meninggal dalam keadaan di atas sunnah, bahkan sebagai a'immatus sunnah hadal asr, imam ahlussunnah wal jamaah di masa ini. Beliau katakan bukan termasuk manhaj salaf, menyebarkan secara umum aib-aib pemerintah. Wa zikru dzalik 'alal manabir, dan menyebabkan kesalahan-kesalahan itu di mimbar-mimbar khutbah Jum'ah ataupun khutbah Id. Ada khutbah Id dilakukan oleh seorang khatib, isinya mengkritik dan membongkar kekurangan-kekurangan pemerintah. Ini berarti yang khutbah bukan di atas minhaj ahli sunnah. Kenapa demikian? Li anna dzalik yufti ilal inqilabat wa adami sam'i wa ta'ah fil ma'ruf yufdi ilal khuruj alladhi yaduru wa la yanfa. Karena yang seperti ini akan berakibat terjadinya kudeta, akan membuahkan masyarakat yang tidak mendengar dan taat dalam anjuran pemerintah yang baik, akan mengakibatkan pemberontakan yang menimbulkan kemudaratan, tidak ada manfaatnya. Kemudian beliau jelaskan, walakin tariqah al-mutabba'ah inda salaf, akan tetapi jalan yang diikuti di sisi salafun salih ketika mendapati pemerintah melakukan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, maka barakallahu fikum, jalan yang ditempuh salafun salih adalah an-nasihah fima bainahum wa baina sultan, nasihat secara khusus, berhadapan-hadapan langsung antara dia dengan pemerintah tadi. Wal kitabah ilaih, mengirim surat padanya. Wal itisal bil ulama, menghubungi para ulama. Alladina yatasilun bihi, yang punya hubungan baik dengan pemerintah, untuk menyampaikan tadi. Hatta yuwajiha ilal khair, sampai ulama tadi yang dekat dengan umara tadi membimbing ulama untuk menjadi, membimbing umara tadi untuk menjadi pemimpin yang baik. Itu jalannya. Nah, barakallahu fikum, Syekh Utsaimin juga menyatakan demikian. Beliau menjelaskan lagi supaya kita yakin bahwasanya para dai yang mengajak dan menganjurkan kepada umat untuk menghormati dan menjaga kehormatan umara, pemerintah, itu di atas minhaj ahli sunnah wal jamaah, bukan antek-anteknya pemerintah seperti kata mereka yang tidak suka, bukan kaki tangannya pemerintah, tendensi dakwahnya bukan tendensi politik membela pemerintah yang berkuasa, tapi ini benar-benar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Utsaimin katakan, waqad bayyana Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin hadal manhaj. Syekh Utsaimin telah menjelaskan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini. Beliau katakan, fa inna ba'dan nas daidanuhu fi kulli majlisil kalam fi wulatil amri wal wuku' fi a'radihim. Maka sungguh sebagian manusia, kebiasaan dia di dalam setiap majlis, yakni berbicara tentang kekurangan penguasa, dan jatuh pada berbicara yang menyentuh kehormatan mereka. Wa nasri masawi'ihim menyebarkan kejelekan-kejelekan mereka. Wa akhtaihim, dan menyebarkan kesalahan-kesalahan mereka. Mu'ridan amallahu min mahasin aw sawab. Dan mereka berpaling, enggak melihat, enggak melirik terhadap apa yang dimiliki pemerintahannya, dari kebaikan-kebaikan pemerintahnya, dari perkara-perkara yang benar yang ada pada pemerintahnya. Mereka menutup mata dari kebaikan, kebijakan yang tepat, yang benar dari pemerintahnya. Yang dilihat dan digunjing hanya kurang-kurangnya. Wala raiba anna suluk hadat tarik wal wuku fi a'radil mulat la yazidul amr illa siddah fa innahu la yahil muskilan wa la yarfa'u mudnana wa innama yazidul bala bala wa yujibu buhdul wulah wa karahiyatihim wa adamu tanfidi awamirihim alati yajibu ta'atuhum fiha. Dan barakallahu fikum, kata beliau, dan tidak diragukan menempuh jalan yang seperti ini, yakni menggunjing, menyebarkan kekurangan dan kesalahan pemerintah, dan terjatuh di dalam melecehkan kehormatan pemerintah, tidaklah menambahkan pada urusan yang mereka komentari, kecuali tambah parah urusannya, tambah kacau, tidak menghilangkan problema, tidak pula menghilangkan kedoliman yang ada, bahkan menambahkan petaka di atas petaka, dan memunculkan kebencian kepada pemerintah, permusuhan kepada pemerintah, sehingga tidak ada menunaikan perintah-perintah mereka yang wajib kita taati di dalam perintah yang baik. Syekh Utsaimin katakan, wa nahnu la nasyuk ana wulatal amri qad yasiun wa qad yuhtiun ka ghairihim min bani Adam. Dan kita tidak ragu bahwasanya pemerintah kadang memang berbuat jelek, kadang mereka salah seperti mereka yang lain dari anak-anaknya Adam, manusia ini, termasuk kita. Fa inna kulla bani Adam khata'un, dan setiap anak Adam banyak salahnya. Khata'un bukan cuma pernah salah, siyaghul mubalaghah, bukan cuma pernah salah, setiap anak Adam banyak kesalahannya, baik kesalahan yang baru atau mengulangi kesalahan-kesalahannya yang lalu. Itu manusia, itu normal. Kira-kira kalau kita jadi gubernur Pontianak, Kalbar ya, kira-kira mudah enggak kita dicari kekurangan dan kesalahannya? Nah, enggak usah jauh-jauh, tanya istri dan anak kita, apa kesalahan kita? Akan tersebut 1, 2, 3. Nah, demikian adanya. Kita sendiri dalam membuat kebijakan di daerah kekuasaan kita, yakni daerah kekuasaan kita itu seluas rumah kita, ada 9 x 12, 8 x 10. Nah, itu daerah kekuasaan kita. Kadang-kadang kita salah keliru di dalam menetapkan kebijakan untuk masyarakat kita, yang kadang cacat jiwanya cuma 3, 1 istri, 2 anak, atau 2 istri, 1 anak. Nah, itu saja kadang-kadang kebijakannya salah, Dan kalau masyarakatnya masyarakat yang tidak baik, akan ada demo istri, demo anak. Membahas spanduk di depan rumah. Mengkritik kebijakan pemerintah yang punya areal kekuasaan 9x12. Nah, bagaimana? Banyak anak kita demo, istri kita demo, bahkan mereka bersekongkol untuk mendemo. Walaupun tidak sampai kudeta. Barakallahu fikum. Al-muhim, ini gambaran tentang nasihat para ulama terkait to'ah wulatul umur. Adapun dalil-dalilnya, yang pertama, an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih, fa innahu man faraqal jama'ah sibran famata mata maitatan jahiliyah. Dari Abdullah bin Abbas, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Bukhari, Muslim di dalam sahih keduanya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat ini sabda Nabi, sehingga tidak ada tendensi politik membela penguasa yang berkuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melihat dari pemimpinnya suatu perkara yang dia tidak suka, karena perkara itu tidak bagus, jelek, kurang bijaksana, maka barakallahu fikum, dikatakan di sini hendaknya dia sabar atasnya. Maka barang siapa yang keluar dari jamaah, dari wulatul umur dan keumuman kaum muslimin sejengkal saja, dan dia mati, maka mayatnya mayat jahiliyah. Artinya ini juga bukan dalam bentuk pengkafiran, artinya mayatnya mayat jahiliyah, mayat yang tidak punya amir, mayat yang tidak punya pemimpin, karena dia telah keluar memberontak dari pemimpinnya. Jadi bukan ini untuk mengkafirkan para pemberontak. Para pemberontak itu, sebagiannya adalah buhot, orang yang diperangi karena kedurhakaannya kepada wulat. Bahkan barakallahu fikum, terjadi khilaf terkait apakah kafir khawarij itu. Kemudian yang kedua, wa an Iyad ibn Ghanam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayamsah li dai sultan fala yubilahu ala niyatan wal ya'khud biyadih fa in sami'a minhu fadzaka wa ila kana adalladhi alaihi. Barang siapa yang ingin menasehati penguasanya, maka jangan dia terang-terangan melakukannya, dinampakkan, apalagi saya akan menasehati penguasa, tolong kumpulkan semua stasiun televisi untuk meliputnya. Wartawan diundang semua. Ada apa, Pak? Saya besok akan menasehati penguasa. Tolong diliput, diberitakan, disiarkan. Saya ini pahlawan kesiangan. Langsung berangkat dia. Jangan sampai ada yang tahu. Pegang tangannya. Artinya barakallahu fikum, secara pribadi. Maka kalau dia mendengar nasihat kita, itulah tujuan kita. Dan kalau tidak, maka sungguhnya dia telah lepas dari tanggung jawab yang dia harus tunaikan. Kemudian hadis yang lainnya semakna dengan itu, kecuali hadis yang keempat, juga hadis yang didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Kemudian selanjutnya, nasihat selanjutnya, ikhtiarul madrasah. Termasuk dari salah satu kiat untuk mendidik anak menjadi soleh, yakni mencari tempat pendidikan, memilih tempat pendidikan. Berkata mu'alif, yang bagi lil'ab ayyakhrisa ala khusni ikhtiari al-madrasah. Sepantasnya bagi seorang bapak untuk semangat sungguh-sungguh dalam bagus memilih tempat pendidikan anaknya. Fayahtar al-ajwad lal akrab. Maka dia tidak memilih sebagai pertimbangannya, maka dia memilih sebagai pertimbangan menaruh anaknya di tempat pendidikan yang terbaik, bukan yang terdekat. Lebih-lebih dekat dan baik. Nah, pilih. Artinya, kalau di dekat rumahnya ada lembaga pendidikan, hizbi, jangan pilih yang terdekat, pilih yang terbaik. Cari yang sunni, walaupun agak jauh. Ini dipertimbangkan. Dan dalam memilih, nah, barakallahu fikum, tempat pendidikan itu, wa yas'al ahla tarbiyah wa ta'lim an-nasihin an afdalil madaris. Konsultasi kepada pakar pendidikan, pakar pengajaran, orang yang memberikan nasihat tentang mana yang terutama dari tempat-tempat belajar yang ada. Karena beliau akan banyak pertimbangan bagaimana beliau memilihkan yang bagus dan selamat dari timbangan syariah. Dan ini tentunya dikaji lebih detail, pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail. Bukan cuma bagus saja, tapi menyangkut barakallahu fikum, na'am, mahram dan lain sebagainya bagi anak-anak perempuan, keamanan dan lain sebagainya, darurat atau tidak sampai darurat, pertimbangan yang butuh pertimbangan yang benar. Kemudian barakallahu fikum, kenapa demikian? Wal madrasatu ta'thiruha 'adzim fit talib. Karena tempat pendidikan itu pengaruhnya besar bagi penuntut ilmu. Fa huwa yughdi rubu'a yaumi fiha. Karena anak kalau ini pulang pergi bentuk pendidikannya akan menghabiskan seperempat waktunya, seperempat harinya di sekolahan. Nah, 3/4 lainnya dibagi. Nah, main bersama temannya di rumah melalui sorenya dan melakukan tidurnya. Wa huwa ahsanu fatarat. Dan sungguhnya sekolahan itu sebaik-baik fase atau tahapan atau tempat di dalam pendidikan. Fil madrasah yata'allam fiha yutarabba wa fiha yajidus yajidus saddiq wal jalis. Di sekolahanlah dia belajar, diajari, yuta'alan. Di sekolahannya dia dibimbing dan dididik. Di sekolahanlah dia mendapati teman-teman dekat, teman-teman bergaul. Wa ala dzalik yajibu 'alal abi ayyakuna ala silati ala silatin bil madrasati. Maka karena itulah, karena tempat yang paling banyak, tempat paling potensial untuk pendidikan dan bimbingan anaknya itu sekolahan, maka mestinya para orang tua itu punya keterkaitan, ikatan dengan sekolahan. Biziarah, dengan mengunjungi sekolah anaknya. Wal muhatifah, sering menghubungi orang-orang yang berkompeten terhadap pendidikan di sekolah anaknya. Wasu'al an ahwali libni awil binti, menanyakan kondisi anak laki maupun perempuan. Wa anil akhlaqi wal adabi wal asdiqa qabla su'al an darajat. Yang hendaknya orang tua itu peduli menghubungi guru anaknya, pengurus ma'had anaknya, bertanya tentang keadaan putra-putrinya, tentang akhlaknya, perkembangannya bagaimana, adabnya, perkembangannya bagaimana, teman-temannya siapa, sebelum dia tanya ranking berapa anak saya, nilai anak saya bagaimana. Kebanyakan orang tua tidak melihat ini semua. Kayak apa teman anaknya di ma'had, tidak ditanyakan. Perkembangan akhlaknya tidak ditanyakan. Yang dilihat rapotnya. Rapot itu yang buat manusia. Penilaiannya sejauh pandangan mereka kepada anaknya. A, nilainya anak. Atau A, B, tidak ada C-nya. Muntas. Jayid. Tidak ada hasannya. Itu darajah dia. Darajahnya nilai dia. Orang tua pada materi, gimana hafalan anak kita? Tambahnya berapa? Tapi lupa menanyakan siapa temannya. Gimana perkembangan adab dan akhlaknya. Ini kekeliruan. Nah, barakallahu fikum. Wa kadzalika mutaba'atuhum fi dirasatihim wa tahsilihim ilmi wa mutaba'ah daftaril wajibat wa ma'rifah malhudat al-mu'allim al-walad likai tatamakan min mu'alajatiha. Demikian orang tua itu mengikuti anak-anak mereka, perkembangan anak-anak mereka di dalam pelajarannya, di dalam pencapaian dia dari sisi ilmu yang dipelajarinya. Ini tentunya setelah menanyakan perkembangan akhlaknya tadi. Juga memantau, melihat, mengikuti lembar kerja tugas siswa atau santri. Ketika liburan, sebagian ma'had membuat tugas-tugas yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah. Sebagai fenomena yang kita saksikan sebagai pengajar, kadang lembar tugas yang diberikan ketika hendak liburan, yang mestinya dipantau hafalannya, kemudian ditandatangani, penunaian ibadah sholatnya ditandatangani, membantu orang tuanya birrul walidain ditandatangani. Ini barakallahu fikum, bukan cuma tidak ditandatangani. Ketika anaknya dibalikkan ke pondok, orang tuanya minta udzur, afan ustaz, lembar kerjanya hilang. Allah musta'an. Terus bagaimana kami memantau? Ini dilanjutkan atau diulang? Yang satunya masya Allah sudah mau masuk nak, coba apa tanda tangani. Nah, baru ketika mau masuk ditanda tangani semua, sholatnya, ininya, hafalannya disemak katanya, dilatih anaknya sambil bengong anaknya, apa ini berani tanda tangan padahal tidak melakukan. Pelajaran buruk ini. Besoknya anaknya tanda tangani sendiri. Nah, siapa yang ngajari? Bapaknya. Allah musta'an. Ini orang tua harus bekerja sama. Lembar tugas yang diberikan di liburan benar-benar diisi, diperhatikan, sehingga itu data otentik, untuk langkah yang akan diambil oleh para pengajar. Giliran anaknya nggak bagus di dalam pelajarannya yang disalahkan ma'hadnya, padahal dia sendiri tidak punya perhatian terhadap anaknya, lebih-lebih ma'had anaknya. Dan yang perlu diperhatikan pula catatan yang diberikan para pengajar terhadap anaknya. Tolong diperbaiki akhlaknya, tolong diperhatikan semangat menghafalnya, tolong dibantu dari sisi ini dan itu. Ini juga tidak dibaca. Surat dari sekolah tidak dibaca. Padahal itu penting agar supaya menjadi mantap dan tepat cara penanggulangan kekurangan-kekurangan yang ada pada anak-anak didik tersebut. Nah, maka penulis katakan fa inayatuka bidirasati ibnik wasilatik alwathiqa bi madrasatihi wa muallimihi wa dafatirah wa marahilah ad-dirasiyah khairun mu'in ala salahihi wa ta'limihi bi'idnillah. Maka perhatianmu, wahai orang tua, kepada pelajaran anak-anakmu, keterikatanmu yang kuat, hubungan kamu yang erat dengan tempat belajar anakmu dan para pengajarnya, dan perhatianmu terhadap catatan-catatan lembar kerja tugas anakmu dan jenjang pendidikan anakmu, itu adalah sebaik-baik perkara yang akan membantu kesolehan dia, pengajaran dia, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang terakhir, barakallahu fikum, ini paling lama karena paling terakhir. Yang terakhir sebagai penutupan, ikhtiarus siddiq, memilih teman. Termasuk perkara wa mimma la yasuk fihi analis siddiq atharan balighan fi siddiq, yakni salban wa injaban. Tidak diragukan lagi, teman bagi anak ini memiliki pengaruh yang sangat, yakni terhadap teman dia. Tanpa disadari, langsung tertular tabiat-tabiat temannya. Langsung muncul serta-merta. Yakfina fi bayani dzalik qaulu sallallahu alaihi wasallam. Cukup untuk kita mendapatkan penjelasan kalau teman ini akan menularkan apa yang dimiliki kepada temannya. Yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalul jalis salih wal jalisi su' ka hamilil misk wa nafikil kir." Permisalan teman duduk yang baik dan jelek itu seperti penjual minyak wangi atau tukang pandai besi. Kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, kadang kita dipersilahkan mencoba. Coba, gratis mencoba. Kita pakai minyak wangi gratis. Nah, jadi wangi. Atau bahkan kalau kita punya duit, punya uang, bisa membeli. Setelah mencoba, cocok, ambil. Bungkus dua. Atau minimalnya kalau tidak disuruh mencoba, juga tidak punya uang untuk membeli, menghirup bau wanginya. Wangi. Nah, barakallahu fikum. Semuanya bagus, walaupun sekedar cium bau wanginya. Namun barakallahu fikum, kalau di dekat kita tukang pandai besi, Kalau kita dekat sekali, kebakar baju kita. Agak jauh, lubang-lubang baju kita. Kalau kita jauh lagi, memang tidak terbakar, memang tidak lubang baju, tapi bau asap semua. Kalau asap sate, sebagian orang mungkin terus tergugah rasa laparnya. Lah ini asap besi. Nah, berkali-kali. Nah, orang tidak suka aromanya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Yang lainnya, ar-rajulu ala dini khalilih. Seorang itu di atas agama teman dekatnya. Maka kalau kita ingin tahu seseorang itu kayak apa, jangan lugu tanya, kamu itu orang baik atau orang jelek. Pasti dia akan ngomong, saya ini terbaik di dunia. Nah, maka dari mana kita tahu? Atau kita tanya, sampean hizbi atau sunni? Nah, jangan tanya langsung. Kalau kita belum tahu dia, kejujuran dia dan lain sebagainya. Tapi apa? Lihat temannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing seorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka seorang di antara kalian untuk tahu seseorang itu, lihat dengan siapa dia berteman. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan suudzon. Setelah melihat temannya itu, berarti kurang lebih dia seperti temannya. Katakanlah 11-12. Dekat artinya 11-12. Mirip. Demikian barakallahu fikum. Dan yang perlu diingatkan, waqad yusiul ikhtiyar fayata'alaku bihim wa yas'ub ba'da dzalika 'alaika faslah anhum. Kadang seorang barakallahu fikum salah di dalam memilih teman anaknya. Dalam keadaan anaknya sudah terlanjur erat dengan temannya dan sulit untuk dipisahkannya. Maka barakallahu fikum, di sekitar kita seperti yang beliau peringatkan, fa astiqa as-su rubbama yakun ashabus sahawat wasubahat. Teman-teman yang jelek untuk anak-anak kita itu terkadang mereka dari kalangan orang-orang yang mengajak kepada syahwat dan orang-orang yang menebar subhat. Fa ashabus syahwat yadulunahu alal fasadi wal inkhirafil khuluqi. Adapun orang-orang teman-teman yang jelek yang mengganggu dari sisi syahwat, mereka menunjukkan kepada temannya ini kerusakan-kerusakan dan penyimpangan-penyimpangan akhlak. Wa ashabu subuhat yajuruna ilal bidai wa mukhalafati haji salafi saleh. Sedang teman-teman yang punya kerancuan di dalam pemikirannya, mereka akan menyeret temannya tadi kepada bid'ah dan perkara yang menyelisih bimbingan salafi saleh. Warubama yaqa fit takfir wat tadbi' lil muslimin. Dan terkadang anak tergelincir kepada pemahaman sesat, yakni khawarij, mengafirkan dan mudah membid'ahkan kaum muslimin tanpa ilmu tadi. Kemudian wafil hitam sebagai penutup. Astallallah ayyusliha lana jami'an anniyah wa dhurriyah wa ayyaghfira li walidaina wa an yajzihim anna khairal jazaa. Sebagai penutup, aku memohon kepada Allah agar supaya Allah memperbaiki bagi kita semua niat, yakni niat dalam amalan terkhusus yang kita kerjakan ini. Karena dengan niat yang benar, masya Allah, kita akan mendapatkan apa yang sangat kita idamkan. Sebagaimana riwayat yang diriwayatkan Imam Tabrani, sehingga kita itu berdoa memohon kepada Allah agar bagus dan benar niat kita di dalam amalan-amalan kita terkhusus menuntut ilmu seperti ini. Itu hasilnya, pahalanya sangat besar. Apa yang diriwayatkan Imam Tabrani, juga disebutkan Abu Nu'aim di dalam hilyahnya, dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Mundhiri sanadnya, sanad yang sah sebagai hadis, sebagai hujah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka ajrin hajin tamata hajjatuh. Barang siapa yang keluar menuju masjid dan dia tidak keluar kecuali untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan dengan niat yang itu, maka baginya pahala haji yang sempurna hajinya. Allahu Akbar. Wahai hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku semua yang aku cintai karena iman dan Islam, alangkah besar balasan Allah, pahala haji yang sempurna dalam keadaan kita tidak butuh kepada perjalanan yang lama dan biaya yang besar, tidak butuh menghabiskan banyak waktu, tapi dapat pahala haji yang sempurna. Haji mabrur, laisa lahu ilal jannah, yang tidak ada balasannya kecuali surga, dengan sekedar niat yang benar di dalam menuntut ilmu. Dari mana kita petik pahala ini? Kita dapatkan innama niyatun shadiqah, niat kita yang jujur, yang benar. Alhamdulillah, kita beramal dengan amalan ini, dan semoga Allah balasi dengan balasan yang dijanjikan. Maka yang diminta mu'alif pertama, memperbaiki niat-niat kita di dalam amalan-amalan kita, amalan belajar maupun amalan mendidik anak. Dan meminta kepada Allah agar supaya Allah memberikan kebaikan, kesolehan kepada anak turun kita, dan agar supaya Allah mengampuni kedua orang tua kita dan membalasi mereka karena jasanya kepada kita dengan sebaik-baik balasan. Wa ayyuinuna ala birrihima fi hayatihima wa ba'da mamatihima. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah agar supaya Allah mudahkan kita untuk berbakti kepada keduanya ketika keduanya masih hidup ataupun setelah meninggalnya. Kita perlu bantuan Allah untuk birrul walidain. Kama as'aluh subhanah ayyu'inuna ala tarbiyati auladina alal kitabi was sunnah. Sebagaimana aku memohon kepada Allah yang Maha Suci untuk menolong kami untuk mendidik anak-anak kami di atas bimbingan kitab was sunnah. Wa ayyaj'alhum dzurriatan shalihatan qurrata ainin lana fi hadhil hayah bi salahihim wa amalan salihan ba'dal mamat. Dan memohon kepada Allah agar supaya Allah menjadikan mereka, anak-anak kita, sebagai anak turun yang saleh, penyejuk mata kita di kehidupan dunia kita ini dengan kesolehan mereka, dan menjadi amalan saleh kita setelah kita meninggal. Jangan lupa berdoa, panjatkan doa-doa yang baik. Dan penulis tutup setelah doa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya ucapkan barakallahu fikum kepada antum semua, peserta dan panitia, terkhusus atas masyaallah, jazakumullah khair, atas penyambutan ikramu duyuf yang masyaallah. Semoga Allah letakkan apa yang antum semua lakukan di timbangan kebaikan antum sebagai amalan soleh. Juga para peserta yang menunjukkan ketertiban, hirs semangat di dalam belajar. Semoga apa yang kita kerjakan bersama, yakni menjadi amalan soleh dan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ilmu yang kita pahami, ilmu yang Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, ilmu yang kita bisa petik hasilnya, dan juga ilmu yang berharga untuk menentukan derajat kita di jannahnya. Dan juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya sebagai tamu yang mungkin banyak kurangnya, baik sikap yang kurang berkenan kepada antum semua saudara-saudaraku fillah yang aku cintai karena iman dan Islam, mungkin ucapan yang mungkin karena beda tempat dan latar belakang, apa yang saya anggap baik mungkin kurang baik untuk masyarakat di sini, ikhwah di sini, atau dari sisi ucapan, atau dari sisi tindak tanduk, tingkah laku yang kurang menyenangkan, tolong diikhlaskan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara dan mengembangkan ukhuwah imaniyah kita sebagai sama saudara yang saling menyinta dan menyayangi karena Allah. Maka barakallahu fikum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau telah banyak merepotkan. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan jaza atas pelayanan dan pemuliaan ikramud duyuf kalian, peserta maupun panitia, terkhusus asatidah dan pengurus ma'at takribus sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Kita semua saling mendoakan atas keistiqomahan kita di atas jalan al-haq ini. Dan kita satu sama lain saling butuh doa kita masing-masing. Kita tidak tahu dari lisan yang mana doa itu terkabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita saling mendoakan. Kita tidak tahu siapa yang terkabul dari doa-doa kita. Tidak mesti dari saya atau beberapa orang yang ada di sini. Semua bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita saling mendoakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kekurangannya, salahnya tentu datangnya dari pribadi saya karena keterbatasan ilmu yang sedikit ini dan kurangnya adab, mungkin akhlak di dalam menyampaikannya. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum itu saya istighfar kepada Allah Jalla wa'ala agar mengampuni kesalahan-kesalahan yang tidak kami sengaja dan tidak kami ketahui. Dan saya minta maaf kemudian kepada antum semua agar mengikhlaskan kekurangan yang nampak dan muncul dari diri saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.